بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيها، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في لغو اليمين، ولغو اليمين ما يكون جاريا على اللسان من غير قصد ولا نية، النية اليمين التي تجري على اللسان بلا قصد ولا نية، فهذه لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليها، وهي أيمان لاغية، تعتبر أيمان لاغية، أي أن العبد يتكلم بها بلسانه لكن لا يقصدها بقلبه، ولكنها جرت على لسانه، مثل ما جاء في حديث عائشة أن يقول لا والله بلا والله إي والله أن إي والله كذا أو نحو هذا، فهذا كله يعد من لغو اليمين. ومعنى لغو اليمين أي أنها يمين لاغية ليس عليه فيها كفارة، وهذا فيه دليل على أن المقاصد معتبرة. وأورد الآية الكريمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أن اليمين التي عليها الكفارة هي التي عزم عليها وعقد عليها قلبه، كما في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى كفارة اليمين التي عقد عليها القلب وعزم عليها، ذكر كفارة اليمين سبحانه، وهي إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، وهذا الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي أو كسوة 10 مساكين، إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسو 10 مساكين أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الأمور: إما إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أي شيء من هذه الثلاث انتقل إلى الصيام، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي عن الحلف بالله كاذبا أو عن كثرة الأيمان، أيضا احفظوها عن الحنث فيها، كل ذلك يتناوله قوله واحفظوا أيمانكم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkata al-musannif rahimahullah, bab dimaafkannya sumpah yang tidak dimaksud atau sia-sia, dan bahwasanya sumpah tersebut tidak ada kafarah atau tebusan di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan sumpah yang tidak dimaksud adalah apa yang diucapkan oleh lisan tapi tanpa dimaksud bersumpah. Seperti orang yang biasa mengucapkan dengan lisannya, la wallah, tidak demi Allah. Wa bala wallah, iya demi Allah. Dan yang semisalnya. Bab ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, adalah di dalam sumpah yang tidak dimaksud. Maksudnya adalah yang sering diucapkan oleh lisan, sumpah yang diucapkan oleh lisan tapi bukan bermaksud sumpah dan tidak ada niat untuk bersumpah. Dan sumpah jenis ini Allah SWT tidak menghukum pelakunya, dan dia adalah termasuk laghiyah, yaitu sumpah yang sia-sia diucapkan oleh seorang hamba dengan lisannya tetapi bukan maksud bersumpah, seperti ucapan tidak demi Allah atau iya demi Allah. Dan ini sekali lagi adalah termasuk sumpah yang sia-sia, tidak ada kafarah tebusan di dalamnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya niat itu dianggap di dalam syariat kita. Kemudian pengarang mendatangkan ayat di dalam surat Al-Maidah di mana Allah SWT berfirman yang artinya Allah SWT tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang tidak dimaksud, akan tetapi akan menghukum kalian dengan sumpah yang kalian sengaja. Dan kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang sedang, yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Maka barang siapa yang tidak menemukan salah satu dari 3 perkara tersebut, maka dia berpuasa 3 hari. Yang demikian adalah kafarah, tebusan bagi sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya sumpah yang ada kafarahnya adalah sumpah yang memang diniatkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang lain, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi Allah akan menghukum kalian dengan apa yang kalian niatkan di dalam hati-hati kalian. Kemudian Allah menyebutkan tentang kafarah tebusan bagi orang yang melanggar sumpah ini. Yaitu yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang sedang, yang kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau yang ketiga membebaskan seorang budak. Jadi seseorang diberikan pilihan mukhayyar di dalam 3 perkara ini. Memberikan makanan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menemukan salah satu dari 3 perkara tersebut, maka dia berpuasa 3 hari. Fasiyamu thalathati ayyam. Kemudian Allah berfirman, wahfadhu aymanakum. Hendaklah kalian menjaga sumpah-sumpah kalian. Dan yang dimaksud dengan menjaga di sini adalah menjaga sumpah supaya tidak kita berdusta di dalam sumpah tersebut. Dan termasuk menjaga adalah jangan terlalu sering bersumpah. Dan termasuk menjaga sumpah adalah tidak melanggar sumpah kita. Qala rahimahullahu ta'ala, باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا، وهذا من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى والإجلال له جل في علاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، متفق عليه. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، رواه مسلم. وهذا فيه التحذير في هذين الحديثين، التحذير من العمل على ترويج السلع بالحلف وكثرة الحلف، والله إنها جيدة، والله إنها رخيصة، والله إنها مناسبة، والله إنها كذا، ويكثر من الحلف من أجل أن يروج سلعته. وهذا الحلف يحصل به ترويج للسلعة، ولهذا قال منفقة للسلعة، منفقة أي سبب لرواج السلعة وإقبال الناس عليها، لكنه في الوقت نفسه ممحقة للكسب أي يذهب البركة. والواجب ألا يستعمل الحلف تنفيق السلع وترويج السلع ويكثر من الحلف، فإن هذا مذموم، وإن كان في ظاهره سبب لرواج السلع إلا أنه في الحقيقة سبب لذهاب البركة ومحقها. Hadis yang kedua dari hadis yang pertama dari bab sebelumnya dari Aisyah radhiallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, turun ayat ini yaitu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, pada ucapan seseorang tidak demi Allah dan ia demi Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bab yang selanjutnya adalah bab dimakruhkannya bersumpah ketika menjual barang meskipun dia jujur di dalam sumpahnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya bersumpah adalah membuat barang dagangan laku akan tetapi menghilangkan berkah. Hadis muttafaqun alaih. Dan dari Abu Qatadah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hati-hatilah kalian dari memperbanyak sumpah ketika menjual, karena sesungguhnya sumpah tersebut membuat laku dagangan, kemudian akan menghilangkan barokah. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bab ini dibuat oleh muallif adalah sebagai ta'zim, penghormatan kepada Allah SWT. Dan di dalamnya ada peringatan bagi kita semua supaya tidak memperbanyak sumpah, tidak menggunakan sumpah untuk melariskan barang dagangan. Seperti mengatakan demi Allah ini adalah barang yang bagus, demi Allah ini adalah barang yang murah, demi Allah barang ini cocok untuk kamu. Dan seseorang dia bersumpah dan akan mendapatkan untung yang banyak dan akan cepat laris barang dagangannya, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-halifu manfaqatun lisilah, sumpah itu akan melariskan barang dagangan, akan tetapi dia akan menghilangkan barokah. Sebagaimana sabda beliau SAW, mamhaqatun lil kasb. Mamhaqah di sini artinya adalah akan menghilangkan barokah rezeki itu sendiri. Dan kewajiban seorang muslim adalah tidak bersumpah untuk melariskan barang dagangan dan juga tidak memperbanyak sumpah tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, babun كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. هذه الترجمة ذكر رحمه الله تعالى فيها مسألتين. الأولى كراهة يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وذكر الدليل على هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا فيه أنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة إجلالا لله سبحانه وتعالى وإعظاما له سبحانه. أن يسأل بوجه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة أو الإعانة على الأعمال التي توصل إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إجلالا لوجه الله وتعظيما. Bab yang selanjutnya adalah bab dibencinya seseorang meminta dengan wajah Allah selain surganya Allah, dan dibencinya menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah atau meminta syafaat dengan menyebut nama Allah SWT. Muallif di dalam bab ini ingin menyebutkan kepada kita dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah dibencinya seseorang meminta selain surga dengan wajah Allah SWT. Dan beliau rahimahullah menyebutkan dalilnya di sini, yaitu dari Jabir, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak diminta, tidak dimohon dengan wajah Allah kecuali surga. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalil bahasanya tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Dan ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap Allah SWT, bahwasanya kita tidak meminta dengan wajah Allah kecuali surganya. Kita tidak minta kepada Allah dengan wajahnya sesuatu yang hina berupa hajat-hajat dunia. Tapi kita meminta kepada Allah dengan wajahnya surga. Dan yang dimaksud dengan surga di sini adalah kenikmatan-kenikmatan surga. Demikian pula amalan-amalan yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal mas'alah tsaniyah qawluhu karahat man sa'ala billah wa tashaffa'a bihi. Wa awrada dalilaha hadith Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'iduhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من استعاذ بالله فأعيذوه، أي قال أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان فامنعوا الشر منه تعظيما لله عز وجل وتقربا إليه بذلك. وقوله ومن سأل بالله فأعطوه، أي قال لك أسألك بالله فأعطوه. وقد ذكر العلماء أن ذلك يكون فيما له فيه حق مثل بيت المال، أو إذا كان في مال فضل زائد عن حاجة الإنسان، أو يكون السائل مضطرا بحيث تجب دفع ضرورته. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن دعاكم فأجيبوه، أي دعاكم إلى طعام فأجيبوه، وهذا فيه إجابة الدعوة ما لم يكن فيما دعي إليه منكر أو يجر إلى منكر. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف اسم جامع للخير، أي من أحسن إليكم بأي وجه من وجوه الإحسان فكافئوه على إحسانه بمثله أو بأحسن منه. وقوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أن من صنع إليه معروف فينبغي أن يقابل هذا المعروف بالمكافأة، يكافئ المعروف، فإن لم يجد فليبالغ في الدعاء، فليبالغ في الدعاء حتى تحصل المكافأة. ومن أبلغ ما يكون في الدعاء قول جزاك الله خيرا، كما في الحديث من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاما معناه: لو يعلم الناس ما في جزاك الله خيرا من الفضل لأكثروا منها. Kemudian masalah yang kedua di dalam bab ini adalah tentang dibencinya seseorang menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah dan meminta syafaat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah menyebutkan hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berikanlah permintaannya. Dan barang siapa yang mengundangmu, maka jawablah, penuhilah. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Dan apabila engkau tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia dengan kebaikan sampai engkau menyangka bahwasanya engkau telah membalas kepada dirinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad-sanad sahihain. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ucapan beliau SAW, man ista'adha billah, barang siapa yang meminta perlindungan dengan Allah. Para ulama menyebutkan maksudnya adalah ucapan a'udzu billahi min syarri fulan, misalnya aku berlindung kepada Allah dari kejelekan si fulan. Ini adalah sebuah permisalan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'idhu, maka lindungilah dia. Kalau dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Dan ini adalah bentuk ta'zim kita, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka kita lindungi sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah. Demikian pula bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda beliau sallam, dan barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Dan para ulama menyebutkan ini adalah bagi orang yang memiliki hak memang, seperti harta yang ada di dalam Baitul Mal. Demikian pula orang yang meminta karena dalam keadaan terpaksa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'atuh, maka berikanlah dia. Dan barang siapa yang mengundangmu, maka jawablah, tunaikanlah, datanglah. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya kita menjawab undangan, kecuali apabila di sana ada kemungkaran di dalam acara tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Dan yang dimaksud dengan ma'ruf di dalam hadis ini adalah semua kebaikan, semua bentuk kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakafi'uh, maka balaslah. Semua bentuk kebaikan yang diberikan kepada kita oleh orang lain, maka kita balas. Maka apabila kalian tidak menemukan sesuatu yang digunakan untuk membalas, fada'ulahu, maka doakanlah dia dengan kebaikan. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Apabila ada orang yang berbuat baik kepadanya, maka hendaklah dia balas. Dan apabila dia tidak mampu membalasnya, maka hendaklah dia balas dengan doa yang baik. Dan doa yang paling baik untuk membalas kebaikan seseorang adalah ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Sebagaimana di dalam hadis, bahwasanya orang yang membalas kebaikan orang lain dengan ucapan jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana, maka sungguh dia telah bersungguh-sungguh berlebih-lebihan di dalam memuji orang tersebut. Dan di dalam sebuah athar dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya manusia tahu pahala orang yang mengatakan jazakallahu khairan, niscaya mereka akan memperbanyak ucapan jazakallahu khairan ini. Qala rahimahullah, babun tahrim qawl shahin shah lissultan wa ghayra, lianna ma'naah malik al-muluk, wala yusab bithalika ghayrullahi subhanah. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك مثل شاهنشاه. وشاهنشاه كلمة فارسية هي بمعنى ملك الأملاك، وهذه التسمية باطلة ومحرمة، يحرم من يسمى مخلوق أو أن يسمي نفسه بهذا الاسم الذي لا يستحقه إلا الله ولا يستحق إلا عليه سبحانه، فهو ملك الأملاك، لا مالك أعظم ولا أكبر منه سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك وأزمة الملوك بيده. فمن سمى نفسه أو سمي بهذا الاسم فإن تسميته باطلة، تسميته باطلة لما في ذلك من الجرأة على الله وسوء الأدب معه سبحانه، فإن هذه الألفاظ التي فيها هذا التعظيم لا تليق إلا بالله ولا يصلح أن تطلق إلا عليه وحده جل وعلا. وقد أورد رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين إن أخنع اسم، ومعنى أخنع أي أوضع وأحقر. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. وهذا فيه أن من سمى نفسه بهذا الاسم عومل بنقيض قصده، فأراد لنفسه التعظيم فكان حظه الضعف والتحقير. Bab yang selanjutnya adalah bab diharamkannya ucapan Shahinshah, itu raja di raja, bagi seorang penguasa dan yang lain. Dan bahwasanya karena sesungguhnya makna Shahinshah adalah raja di raja, dan tidak disifati dengan yang demikian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jal adalah seseorang memberikan nama pada dirinya dengan Malikul Amlak, yaitu raja di raja. Hadis muttafaqun alaih. Berkata Sufyan Ibn Uyainah, Malikul Amlak, raja di raja, adalah seperti ucapan Shahinshah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalimat Shahinshah adalah kalimat dalam bahasa Persia yang artinya raja di raja. Dan ini adalah penamaan yang batil dan haram, dan tidak berhak untuk memiliki nama tersebut kecuali Allah SWT. Dialah Allah SWT raja di raja. Tidak ada raja yang lebih besar, yang lebih agung daripada Allah SWT. Dialah Allah SWT rajanya semua raja, dan semua kerajaan di langit dan di bumi adalah di tangan Allah SWT. Maka barang siapa yang memberikan nama pada dirinya dengan raja di raja, maka ini adalah penamaan yang batil, karena di dalamnya ada perbuatan yang isinya berani terhadap Allah SWT dan kurang beradab kepada Allah SWT. Tidak pantas untuk memiliki gelar raja di raja kecuali Allah, dan tidak digunakan kecuali untuk Allah SWT. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang bernama Malikal Amlak, yaitu raja di raja. Yang dimaksud dengan akhna' di sini artinya adalah yang paling hina, yang paling rendah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya penamaan dengan raja di raja ini bagi seseorang manusia adalah penamaan yang batil, dan ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut justru akan mendapatkan kehinaan dari Allah SWT. Dia berkeinginan dengan nama tersebut untuk mengagungkan dirinya, mengangkat dirinya, tapi justru akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebalikan dari maksudnya. Dia akan mendapatkan kehinaan dari Allah SWT. Qala rahimahullahu ta'ala, babun an-nahyu عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه، أي نحوه من الألقاب التي فيها التبجيل والتعظيم. قال عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. في هذا الحديث أو هذه الترجمة نهي عن إطلاق كلمة السيد وما أشبهها من الكلمات على المنافق. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق سيد، أي لا تطلقوا هذا اللقب على المنافق، لأن إطلاق هذا اللقب على المنافق يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن فيه شيء من التعظيم لهذا المنافق وهو تعظيم لا يستحقه، ففيه سخط الله وغضبه. قوله فإنه إن يكو سيدا، أي وهو منافق، فهذا تسويد له مع نفاقه، تسويد له وتلقيب له بالسيادة مع نفاقه، وهذا لا يجوز لما في ذلك من التعظيم للمنافقين بأوصاف الاحترام والتقدير مع أنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه. باب yang selanjutnya adalah bab dilarangnya memanggil orang yang fasik dan orang yang berbuat bid'ah atau pembuat bid'ah dan yang semisal mereka berdua dengan kalimat sayyid, wahai pemuka, dan yang semisalnya, yaitu kalimat-kalimat yang isinya adalah penghormatan dan pengagungan terhadap mereka. Dari Buraidah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah kalian mengatakan kepada seorang munafik sayyid, pemuka. Karena sesungguhnya apabila benar dia adalah seorang pemuka, maka sungguh kalian telah membuat marah Rabb kalian Azza wa Jal. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis yang mulia ini ada larangan untuk mengucapkan, memanggil orang yang munafik dengan ucapan sayyid, seorang pemuka, wahai pemuka, wahai pembesar, dan kalimat-kalimat yang semisalnya yang isinya adalah pengagungan terhadap orang munafik tersebut. Beliau SAW mengatakan, la taqulu, janganlah kalian mengatakan lil munafik, bagi orang yang munafik sayyid, karena hal ini akan membuat marah Allah SWT. Kenapa demikian? Karena di dalam ucapan ini ada pengagungan terhadap orang-orang munafik, padahal mereka tidak berhak untuk diagungkan. Dan sabda beliau sallam, fa innahu iyyakun sayyidan, seandainya dia benar adalah seorang sayyid, maka sungguh kalian telah membuat marah Allah SWT. Padahal dia adalah seorang munafik. Orang yang mengatakan kepada seorang munafik dengan kalimat sayyid, wahai pemuka, padahal di dalam dirinya ada kenifakan, maka perkara ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. sekali lagi, karena di dalamnya ada pengagungan terhadap orang-orang munafik yang mereka adalah musuh-musuh Allah dan juga Rasulnya. Qala rahimahullahu ta'ala babun karahatu sabb al-humma. Qala an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Umm as-Sa'ib aw Umm al-Musayyib faqala ma lak ya Umm as-Sa'ib aw ya Umm al-Musayyib tuzafzifin. قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم. قال النووي تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة ومعناها ترتعد وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة وروي أيضا بالراء المكررة والقافين. هذه الترجمة في النهي عن سب الحمى، والحمى هي ارتفاع حرارة البدن، وهذا الارتفاع في حرارة البدن فيه تكفير للمؤمن وتمحيص وإذهاب للذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. وأورد حديث جابر وأن أم السائب وأم المسيب كانت ترتعد من شدة الحمى فسألها قالت الحمى لا بارك الله فيها فنهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أصيب المسلم بشيء من هذه الحمى أو غيرها من الأمراض لا يسب هذا المرض، بل يحتسب عند الله أن يكون مكفرا لخطاياه وسببا لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab yang selanjutnya adalah bab dibencinya mencela demam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib, kemudian beliau berkata, ada apa dengan kamu wahai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib, engkau dalam keadaan menggigil? Maka wanita tersebut mengatakan, demam ya Rasulullah, semoga Allah SWT tidak memberkahi demam tersebut. Maka beliau SAW mengatakan, janganlah engkau mencela demam, karena sesungguhnya demam akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Dan yang dimaksud dengan tuzaf zifin adalah menggigil. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang larangan bagi seseorang untuk mencela penyakit demam. Dan yang dimaksud dengan demam adalah tingginya panas badan. Dan ini diantara hikmahnya, demam akan menghilangkan dosa seseorang sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi. Beliau SAW suatu hari masuk ke dalam rumah Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib, sedangkan saat itu Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib dalam keadaan demam dan menggigil. Maka beliau SAW bertanya kepada Ummul As-Sa'ib tersebut, ada apa dengan kamu? Kenapa engkau menggigil? Maka wanita tersebut mengatakan, demam. Kemudian dia mengatakan, la barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi demam tersebut. Artinya dia mencela demam tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang wanita tersebut, seraya mengatakan, la tasubbil humma, janganlah engkau mencela demam, karena sesungguhnya demam tersebut akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi. Oleh karena itu seorang muslim apabila dia tertimpa dengan penyakit demam ini atau dengan demam ini, maka tidak boleh dia mencelanya, dan hendaklah dia yahtasib meminta pahala dari Allah semoga demam tersebut bisa menghilangkan dosa-dosanya dan juga bisa mengangkat derajatnya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan halaqah pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dan kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.